ini. Oke, kita saksikan perkembangan yang luar biasa bersama Wiwi Sagita Yuhonata. Mata Dewa. Boy yang di rumah spesial buat Yuhonata. Apa? Orkes. Thank you. Aduh, Mas Sodik.